عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dibbugha sebagai pendalilan dan penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pembagian sedekah atau pembagian zakat. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Mata halal haulu wa qadira ala al-ikhraji bi an wujida al-asnafu wa maluhu hadirun hurima 'alayhi at-ta'khiru." Penulis rahimahullah berkata, ketika sudah haul dan pemilik harta mampu untuk mengeluarkan zakatnya, definisi mampu di sini ada dua. Yang pertama, wujida al-asnaf. Orang-orang yang berhak mendapatkannya telah dia dapatkan. Telah ada orang-orang yang dia memang termasuk ke dalam mustahik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa maluhu hadirun. Dan hartanya juga ada. Ya, jadi kalau sudah haul satu tahun, lalu pemilik harta sudah mampu menunaikan kewajibannya, ditandai dengan dua hal. Satu, adanya orang-orang yang siap menerima. Mustahik zakatnya sudah ada. Dan yang kedua, hartanya juga ada. Sudah dia pegang dan siap untuk dia salurkan. Kalau hal-hal ini telah terpenuhi, hurima alaihi at-ta'khiru, diharamkan atasnya menunda. Diharamkan atasnya menunda. Sudah haul, sudah mampu diserahkan, ada orang yang siap menerima, dan hartanya pun sudah siap dibagikan, maka hurima alaihi at-ta'khir, diharamkan atasnya menunda pembayaran zakat tersebut. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kenapa wajib? Lianna hajatal mustahiqina ilaiha najizatun wa qa'imatun. Karena keperluan orang-orang yang mustahik, yaitu berhak untuk mendapatkan harta tersebut, wa qa'imah, ada dia. Ya, mereka membutuhkannya, tidak boleh kita menunda ketika mereka memang telah membutuhkan harta tersebut. Illa, kecuali dalam kondisi, an yantazira faqiran ahaqqu minal mawjudin, Kecuali kalau orang yang hendak membayar zakat itu menunggu orang yang fakir yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat dibandingkan orang-orang yang sudah ada. Siapa itu orang-orang fakir yang lebih berhak mendapatkan zakat? Kakaribin, contohnya kerabat. Ya, orang fakir ada, tapi dia memprioritaskan kerabatnya. Wajarin atau tetangga. Wa aslahin, atau dia cari orang yang baik, yang soleh. Wa ahwajin, atau dia cari yang lebih ahwaj, yang lebih butuh kepada zakat tersebut. Wa kullu malin wajabat zakatuhu bihaulin wa nisabin jaza taqdimuz zakati alal haul. Dan semua harta yang wajib dizakati disebabkan oleh haul dan nisab, maka boleh menyegerakan mengeluarkan zakat walaupun belum sampai haul. Ba'da milkin nisab, setelah dia memiliki harta yang jumlahnya mencapai nisab. Li haulin wahidin. Hanya boleh untuk satu kali haul. Zakat mal misalnya, para pemirsa Niaga TV, zakat mal itu kan wajib dengan dua hal, dengan dua sebab. Satu, seorang muslim hartanya mencapai nisab. Dua, satu tahun. Hartanya itu telah berputar selama satu tahun. Berarti ada dua sebab, ada nisab, ada haul. Setiap harta yang wajib dizakati dengan sebab nisab dan haul, maka boleh disegerakan pembayarannya dengan syarat tentunya sudah terpenuhi salah satunya. Misalnya terpenuhi nisabnya. Sudah terpenuhi nisabnya, walaupun belum haul itu boleh dibayarkan segera, ya. Lian, di sini kita ingin baca penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, li'annaha haqqun maliyun ujilla rifqan biman wajaba alaihi. Karena ini adalah haqqun maliyun, hak terkait dengan harta. Ujilla, ditakjil, ya, ditunda pembayarannya sebagai bentuk kemudahan bagi orang yang wajib atasnya. Jadi syariat mengatakan Anda sudah nisab, Anda wajib, tetapi ya sudah Anda tunda sampai satu tahun, rifqan, sebagai satu kelembutan, kemudahan untuk Anda. Itu kemudahan dari syariat. Falahu taqdimuhu. Tetapi kalau dia yang punya nisab ini ingin menyegerakannya ala ajalihi, atas jadwal yang sudah ditentukan oleh syariat, ba'dan iqadi sababihi, yaitu dengan syarat terpenuhi syarat milkun nisab, dia memiliki nisab, ya, itu sudah diperbolehkan. Akan tetapi kata beliau, la yajuzu li aksar min haul. Tidak boleh kita mengeluarkan zakat atau menyegerakan zakat lebih dari satu kali haul. Misalnya seseorang berkata, saya bayar zakat saya untuk dua tahun. Tidak bisa. Maksimal hanya untuk satu kali haul. Ya. Lalu dikatakan di sini, adapun yang mendasari hal ini, para pemirsa Niaga TV, adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan lain sebagainya, dari sahabat Nabi yang bernama Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi, fi ta'jili sadaqatihi, di dalam menyegerakan pembayaran sedekah, yaitu zakat, qabla an tahil, sebelum haul, farakhasalahu fi dhalik, maka Nabi memberikan rukhsah, Nabi mengizinkan, Nabi membolehkan. Jelas para pemirsa Niaga TV ya. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan dengan dua sebab, yaitu nisab dan haul, boleh disegerakan dengan syarat sudah milkun nisab, dia sudah memiliki nisabnya. Wa idza halal haulu, bagi orang-orang yang sudah membayar zakat di awal, bagi orang-orang yang menyegerakan pembayaran zakat. Ya, bagi orang-orang yang menyegerakan pembayaran zakat. Idza halal haulu, apabila nanti sudah haul, dia kan sudah bayar di awal, kemudian haul. Wal qabidu bi sifatil istiqaq, sedangkan orang yang dia berikan zakat itu, yang dia segerakan pemberian zakat kepadanya, masih dalam kondisi mustahik. Artinya dalam kondisi mustahik ini, dia masih masuk ke dalam satu dari delapan golongan yang berhak dapat zakat. Saya misalnya sebagai contoh membayar zakat. Seharusnya zakat saya itu jatuh misalnya di bulan Ramadan, karena saya biasa mengeluarkannya di bulan Ramadan. Tetapi saya ingin menyegerakan pembayaran zakat misalnya di bulan Jumadil Akhir. Saya bayar di modal di bulan Jumadil Akhir. Itu boleh kalau dalam mazhab Syafi'i, dalilnya tadi. Ya, dalil hadis dari Ali bin Abi Thalib menceritakan tentang Al-Abbas yang diizinkan untuk menyegerakan pembayaran zakat. Saya bayarkan. Lalu setelah satu tahun, datang bulan suci Ramadan di mana saya biasa mengeluarkan zakat, orang yang sudah menerima zakat dari saya, dia bisipatil istihqaq, dia masih dengan sifat sebagai mustahik. Wadafi'u bisifatil wujud, adapun yang membayar masih dengan sifat sebagai orang yang wajib membayar. Saya misalnya alhamdulillah ketika Ramadan datang, artinya satu tahun, itu saya masih wajib zakat. Walaupun kewajiban itu sudah saya tunaikan di bulan Jumadil Akhir. Saya masih wajib zakat, artinya saya masih memiliki nisab. Wal malu bihalihi, dan hartanya tetap ada. Waqa'al mu'ajjal aniz zakah, maka apa yang sudah dibayarkan itu sudah sah sebagai zakat. Sudah sah sebagai zakat. Muncul pertanyaan, kalau saya bayar di bulan Jumadil Akhir, sedangkan harusnya saya bayar di bulan Ramadan, bagaimana kalau orang yang saya berikan kepadanya harta tersebut ternyata tiba-tiba jadi orang kaya? Jadi sebelum Ramadan datang dia jadi orang kaya. Atau orang yang mengeluarkannya tiba-tiba jatuh miskin, atau hartanya berkurang. Ini yang akan beliau bahas. Coba kita lihat. Wa in matal faqir, apabila orang fakir itu meninggal, yang tadi kita bayarkan zakat, kita segerakan pembayaran zakat kepadanya. Wa in matal faqir, apabila orang fakir itu meninggal. Awistagna awistugniya bi ghairi zakati, atau dia menjadi berkecukupan bukan karena zakat. Misalnya tiba-tiba dia dapat hadiah, atau dia dapat warisan, atau dia dapat harta yang banyak misalnya. Au mata ad-dafi'u, atau yang bayar zakat, yang menyegerakan pembayaran zakat itu meninggal. Dia menyegerakan pembayaran zakat di bulan Jumadil Akhir, seharusnya dia bayar di bulan Ramadan, kemudian dia meninggal di bulan, misalnya di bulan Rajab dia meninggal. Au naqasa maluhu anin nisab, atau harta yang dia segerakan pembayaran zakatnya berkurang dari nisab dengan jumlah yang lebih daripada harta yang dia bayarkan di muka. Apa ini? Ya misalnya dia punya harta 200 dirham kan? Dia bayar tentunya 5 dirham. Tahu-tahu di waktu di mana haulnya sudah sampai, harta dia berkurang 10 dirham. Artinya lebih banyak daripada yang dia keluarkan untuk zakat. Lam yaqa'al mu'ajjalu anizzakah. Maka apa yang dia segerakan itu tidak dihitung zakat. Tidak dihitung zakat. Yaitu kondisi satu, meninggal orang fakirnya. Kedua, dia menjadi kaya, tapi kayanya bukan karena zakat. Atau yang membayarkan meninggal. Atau berkurang harta yang dia miliki dari nisab, di mana kekurangannya lebih daripada yang dia telah bayarkan. Wa yastaridduhu in bayyana annahu mu'ajjal, dan boleh diambil ditarik lagi. Ya, harta itu boleh ditarik lagi. Fa in kana baqiyan. Apabila harta itu masih ada, maksudnya masih ada di orang miskin misalnya ya, di atau di orang yang sudah jadi kaya. Di bulan Jumadil Akhir dia masih miskin. Tiba-tiba ketika datang haul dia sudah jadi orang kaya sekarang, dan harta yang kita bayarkan itu masih ada. Fa in kana baqiyan raddahu bi ziyadatihi almuttasilati kasamni. Apabila ternyata masih ada itu kambing atau unta yang kita bayarkan, boleh kita ambil. Lalu bagaimana jika ada kelebihan dari hewan itu? Kelebihannya ada dua, ada yang sifatnya muttasil seperti lemak. Tadi waktu kita bayarkan belum segemuk itu, lalu jadi gemuk. Itu kita ambil dengan yang menempel dengannya. La al-munfasilah kalwalad. Tapi kalau yang berpisah, yang terpisah dari hewan yang kita zakati seperti anak, itu tidak ada, tidak boleh diambil lagi. Wa in talifa akhadha badalahu. Kalau hilang itu harta yang sudah kita bayarkan, maka kita boleh mengambil gantinya. Thumma yukhrija thanian in kana bi sifatil wujub. Kalau sudah haul, kita keluarkan lagi untuk dua kali. Untuk kedua kalinya kalau kita sudah ambil ya. Dikarenakan orang yang menerima itu ternyata sudah jadi kaya. Dan kayanya bukan karena zakat, tapi karena sebab yang lain. Boleh kita ambil, kemudian kita bayarkan lagi kepada yang lebih berhak. Ini kasus barangkali jarang ya terjadi. Ataupun kalau terjadi memang agak rumit. Bagaimana kita meneliti misalnya orang yang apa yang sudah menerima zakat, apakah dia sudah jadi kaya atau tidak, ini agak sulit ya. Lalu dikatakan summal mukhraju kal baqi ala mulkihi. Kemudian harta zakat yang sudah dikeluarkan, disalurkan sebelum waktunya, tadi harusnya bulan Ramadan dikeluarkan, Jumadil Akhir sudah dikeluarkan, harta yang sudah dikeluarkan kal baqi, seperti harta yang masih di tangannya. Misalnya, lau ujjila syatan an mi'atin wa ishrin. Seandainya dia menyegerakan pembayaran zakat, satu ekor domba, dikarenakan dia punya 120 domba. Dikeluarkan satu ekor. Seseorang punya 120 ekor domba. Zakatnya itu satu ekor. Kemudian satu ekor itu dia bayarkan, dia segerakan di bulan Jumadil Akhir sebelum jatuh haul satu tahun. Summa wulidalahu sakhlatun. Kemudian lahir satu ekor domba. Di akhir tahun lahir satu ekor domba. Pertanyaannya, apakah yang dihitung adalah 120 atau 121? Dikatakan dihitungnya 121. Jadi dia punya 120. Dalam Islam kan antara 40 sampai 120 itu satu ekor saja. Tapi kalau nambah satu ekor jadi dua ekor. Jadi kalau jadi 121 itu jadi dua ekor. Zakatnya. Nah dia sudah bayar zakat di muka, di awal. Di bulan Jumadil Akhir. Walaupun kewajibannya di Ramadan, tapi dia bayarkan di awal. Dan di bulan Ramadan ternyata hewannya bertambah. Satu ekor saja misalnya. Jadi 120 lagi. Apakah dihitungnya 120 atau dihitung dengan yang sudah dibayar 121? Iya, dihitung dengan yang sudah dibayar 121. Menjadi dia di akhir haul. Ya, bagi orang yang menyegerakan pembayaran itu dia bayar sekali lagi satu ekor. Karena apa yang sudah dia keluarkan sebelum waktunya tersebut, itu masih dihitung milik dia. Ya maka ketika sebelum nanti haul jatuh, sebelum haulnya sempurna bertambah satu ekor, ditambah yang sudah dia keluarkan satu ekor, jadi total 121, maka dia mengeluarkan dua ekor. Itu rincian-rincian hukum yang dijelaskan oleh para ulama. Wa yajuzu an yufarriqa zakatahu binafsihi au biwakilihi. Boleh dia membagikan zakatnya sendiri atau dengan wakil. Saya boleh bayar zakat saya sendiri, saya kasih ke sifulan-sifulan. Atau saya minta tolong ke DKM, ke panitia zakat ini, zakat saya tolong disalurkan. Itu boleh. Wa yajuzu ayyadfa'aha ilal imam. Boleh juga dititipkan kepada imam, pemimpin. Wa huwal afdal, dan itu lebih utama. Karena kenapa? Ya namanya imam, dia punya data. Punya data siapa orang yang berhak di negeri tersebut. Dia juga punya kekuatan untuk menyebarkan. Ya, maka lebih utama dengan imam. Ya. Dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, idfa'u sadaqati amwalikum ila man walahullahu amrakum. Bayarkan zakat kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Faman darra falinafsihi wa man uthim fa'alaiha. Kalau mereka adil, baik menyalurkannya, yaitu kebaikan untuk mereka. Kalau mereka tidak adil, yaitu dosa untuk mereka. Jadi yang paling utama diserahkan kepada imam. Illa ayyakuna jairan, kecuali kalau imamnya zalim, jairan ya. Fatafriquhu binafsihi afdal, maka membagikan sendiri secara mandiri itu lebih utama. Wa yundabu lil faqiri was-sa'i an yad'u lil mu'ti. Disunnahkan bagi orang fakir dan orang yang memungut zakat mendoakan orang yang membayar zakat dengan mengucapkan ajarakallahu fima a'tait wa baraka laka fima abqait wa ja'alahu laka tahuran. Itu doanya. Ya ajarakallahu fima a'tait wa baraka laka fima abqait wa ja'alahu laka tahuran. Ini berdasarkan firman Allah surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Doakan mereka, inna salataka sakanun lahum. Ya, sesungguhnya doamu itu adalah sakanun lahum, adalah ketenangan dan kebahagiaan untuk mereka. Jadi didoakan, ya ajarakallahu fima abqait wa baraka laka fima abqait wa ja'alahu laka tahuran. Ya mudah-mudahan Allah memberikanmu pahala atas apa yang kamu berikan, Allah berkahi apa yang tersisa, dan mudah-mudahan Allah jadikan zakat ini sebagai tahuran, sebagai pembersih dari apa hartamu. Wa min syartil ijza' an-niyyah, dan di antara syarat sahnya membayar zakat adalah diniatkan, harus ada niat. Fayanwi inda daf'i ilal faqir au ilal wakil. Hendaknya kita berniat saat kita membayarkannya kepada orang yang fakir atau kita membayarkannya kepada wakil yang akan mewakilkan kita. Anna hadhihi zakatu mali, ini zakat dari hartaku. Fa idza nawal maliku lam tajib niyatul wakil inda dafa. Kalau orang yang punya harta sudah berniat ketika menyerahkannya kepada wakil, maka si wakil itu tidak perlu lagi berniat. Saya misalnya wakil. Ada seseorang datang kepada saya, Ustaz, ini zakat mal saya sekian 10 juta, tolong disalurkan. Ya sudah, dia saja yang berniat. Saya tidak perlu berniat. Fa idza nawal maliku lam tajib niyatul wakil. Apabila si pemilik harta sudah berniat, tidak perlu lagi nanti wakilnya berniat. Wa in wakkalahu bin niyati biddafa jaza. Tapi kalau mau berniat lagi silahkan. Wa yundabu lil imam ay yab'atsa amilan musliman hurran adlan faqihan fi zakah. Disunnahkan bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin ya, mengutus seorang petugas zakat yang mendatangi rumah-rumah. Hendaknya petugas itu adalah seorang muslim yang merdeka, yang adil, faqihan, dan paham masalah fikih. Paham masalah apa? Fikih. Ya, fikih zakat khususnya ya. Ghairu hasimi wa mutallibi. Ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan kedua ini sebagaimana biasanya kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Sepertinya ada penelepon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustaz, Ana mau nanyakan, mungkin Ana ada yang lupa nih Ustaz. Baik, Ibu. Ketika membayar zakat mal itu, zakat penghasilan ya Ustaz, Ana kan ada menyimpan mas nih Ustaz. Gak banyak, maksudnya gak sampai nisabnya gitu. Ana persiapkan untuk mas kawin anak Ana gitu Ustaz. Jadi setiap bulan Ana cicil dari uang usaha itu Ustaz. Baik, Ibu. Nah, tapi selama ini Ana lupa, gak Ana hitung Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Itu masuk? Mas, berupa emas Ibu ya? Berupa emas, dan, tapi ya? Dan tidak dipakai? Tidak dipakai, disimpan, maksudnya untuk dipakai kan? Ya Ustaz, itu Anda nggak pernah hitung Ustaz. Seharusnya gimana dihitung? Tuh, Ustaz? Seharusnya, maksudnya Ustaz, seharusnya dihitung. Ini Ustaz, itu yang pertama. Yang kedua nih di luar tema Ustaz, Pak Al. Ini Ana mau nanyakan ini Ustaz. Besok kan di sekolah cucu Ana tuh ada mengadakan maulid Ustaz. Maulid. Maulid anak-anak TK Ustaz. Iya Ibu. Tapi gurunya meminta 2 bungkus nasi dari murid. Nah, satu untuk murid, satu untuk guru. Gimana kalau Ana tetap memberikan tapi Ana berniat sedekah aja Ustaz. Ana gak berniat misalnya membantu mereka untuk acara maulid, jadi Ana berikan kepada cucu Ana membawa, tapi dengan niat Ana cuma bersedekah gitu Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Ataupun Ana memang gak memberikan, atau sebaiknya gimana Ustaz? Kalau ya, tidak memberikan, apa yang terjadi? Gak terjadi, sepertinya mungkin gurunya bertanya, kok orang tuanya gak memberikan, hanya minta satu bungkus nasi, mungkin seperti itu Ustaz. Artinya gak akan ada apa-apa sebenarnya? Nggak ada sebenarnya, cuman mungkin iya, Ibu. Ya anak nggak enak sih mikir ini Ibu pelit amat gitu, mungkin misalnya Ibu ini kok nasi satu bungkus nggak diberikan, nah, itu gimana solusinya Ustaz? Baik, cuman, baik. Nggak tahu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ibu di Aceh, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberkahi Ibu dan keluarga. Tentunya emas yang kita simpan itu harus dihitung. Ya, emas yang kita simpan itu harus dihitung karena itu adalah bagian yang wajib dizakati. Jadi bukan hanya yang berupa uang tetapi berupa emas ya. Kalau memang sudah terlanjur tidak sempat dihitung, ya sebenarnya mudah saja dihitung. Misalnya tahun kemarin hitungannya berapa? Alhamdulillah hitungannya misalnya 300 juta. Misalnya 300 juta. Yang belum dimasukkan mana? Yang belum dimasukkan emas. Berapa gram emasnya? 10 gram misalnya. Nilainya berapa itu 10 gram? 7 juta misalnya kan? 7 juta. Berarti yang harus kita keluarkan berapa? 2,5%, keluar angka berapa sekian, ya, yang kemarin baru kita bayarkan berapa sekian, ya sudah, tambahkan kekurangannya, jelas Ibu? Jadi Ibu misalnya sudah, yang Ibu hitung 300 juta, ya, yang emas ini belum Ibu hitung, ya sudah, tambahkan dulu coba, 300 juta tambah nilai emasnya berapa, emasnya 10 gram, atau 20 gram, atau 30 gram, tinggal ditambahkan. Jumlahnya berapa? Coba keluarkan 2,5%. Muncul angka sekian. Yang kemarin sudah dibayarkan berapa? Oh, baru dikeluarkan sekian. Oh, berarti kurang sekian. Kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Ya, itu yang pertama. Adapun tadi masalah pertanyaan yang kedua ya innamal a'malu binniyat ya, pada akhirnya amal itu karena niat. Ya innamal a'malu binniyat. Amal itu karena niat. Kalau Ibu memang ingin memberikan dengan niat sedekah, ya, ya sudah, niat sedekah saja. Ya. Dan tidak bisa dipungkiri memang permasalahan ini adalah permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama, ya. Tapi kalau ibu bisa menolak, atau dalam arti misalnya meliburkan anak untuk satu hari itu, ya saya rasa bagus juga. Artinya satu hari itu ya sekalian aja si anak itu libur, belajar di rumah dan lain sebagainya, untuk menghindari misalnya melakukan sesuatu yang memang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahualam bissawab. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali di Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Yang dilarang membangun atau meninggikan kuburan. Dalam kitab pendapat Imam Syafi'i, dalam kitab Anum, berpendapat ada dua kondisi. Kalau di kuburan umum memang tidak boleh, tapi kalau di makam pribadi, wakaf pribadi, itu diperbolehkan, dibangun, ditinggikan. Baik. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Itu saja Bapak. Mohon pencerahannya Pak. Iya, makasih. Baik. Makasih Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak Ali dan keluarga di Sumatera Selatan, ya. Yang pertama, saya tidak tahu dan harus memastikan dulu, saya di rumah ada kitab Al-Um yang ditulis oleh Imamuna Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, saya ada di rumah kitab Al-Um, ya. Apakah benar beliau berpendapat demikian? Tentunya harus kita cross-check, harus kita periksa benar atau tidaknya. Ya, artinya itu masih samar bagi kita, perlu kita pastikan lagi. Tetapi yang sudah tidak samar adalah hadis-hadis Nabi, itu sudah tidak sabar. Ya. Misalnya, hadis riwayat Imam Muslim, ini Bapak boleh tulis nomor hadisnya 969. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 969 dari hadis Ali bin Abi Thalib an Abi Hayyaj Al-Asadi, dari Abi Hayyaj Al-Hasadi, berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib, ala ab'atsuka, maukah engkau aku utus ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuatu yang dengannya Rasul mengutusku. Apa itu? Allah tada'a timsalan illa tomastahu. Janganlah engkau biarkan patung atau gambar melainkan engkau musnahkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidaklah engkau mendapatkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ya, kita pernah bahas di pertemuan yang lalu bahwa kalau ditinggikan sekedar untuk membedakan antara satu kuburan dengan yang lainnya, nggak ada masalah. Tapi kalau ditinggikan pakai marmer, pakai keramik, pakai semen, itu dilarang. Tidak ada perdebatan. Ya. Dalam riwayat yang lain, Bapak boleh tulis nomor hadis 970. Tadi 979 ya. Kalau 969, ini 970. Dari hadis Jabir, Rasul berkata, Jabir berkata, naha Rasulullah an yujassas al-qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Dari Jabir, Rasulullah SAW melarang memberi semen pada kuburan dan duduk di atas kuburan. Ya. Oleh karenanya dulu kita pernah bahas itu di dalam pembahasan matan Abi Syuja, di mana Abi Syuja berkata, dilarang an wa yusattah al-qabr wa la yubna alaihi wa la yujassas. Kubur itu mesti diratakan, tidak boleh dibangun di atasnya bangunan, dan tidak boleh dikapur atau di semen. Ya. Wallahu alam bissawab. Dan kalau kita baca penjelasan Imam Muslim, Imam Nawawi yang merupakan imam di mazhab Syafi'i, beliau termasuk yang tegas dalam masalah ini, tidak diperbolehkan. Allah alam bisab. Ada hamba Allah dari Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Ini Ustaz mau ini. Ada suaranya Ibu, suaranya dikeraskan Ibu, mohon maaf. Tidak terdengar jelas. Oh, iya. Ada orang yang sakit. Baik. Kepalanya duduk. Baik. Kepalanya dijulurkan ke depan gitu. Ya. Iya Ibu. Dan duduk di pinggir. Nah, waktu sujud tuh ke sisi kamarnya tuh kemana? Bagaimana Ibu ketika sujud? Waktu disujud ke sisi kamarnya tuh di mana? Apa di lutut atau boleh di springboard ke posisi waktu dia sujud? Ketika sujud. Nah, ketika sujud. Apakah dia bisa melipat kakinya seperti normal? Tidak, kakinya dijulurkan ke depan. Iya, ketika dia mulai sholat, dia julurkan. Ketika akan sujud, apakah dia bisa melipatnya? Tidak. Sampai selesai, guys. Kakinya dijulurkan ke depan. Baik, Ibu. Ya, sudah. Dalam posisi semula saja kakinya. Ya? Dalam posisi semula saja kakinya. Dia kerjakan semampu diri. Iya, tangannya kemana gitu? Ke sisi tangannya. Masya Allah, Ibu harus bergeser untuk mencari sinyal yang lebih bagus karena suaranya kecil dan putus-putus. Oh, gini, aku dengerin Ustaz. Iya, yang tadi saya rasa jelas. Sholat, menjulurkan kaki ke depan, ketika sujud, ya. Di mana posisi kakinya? Kalau dia bisa melipatnya, dilipat. Kalau tidak bisa, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Posisi tangan, Pak Ustaz. Iya. Tangan. Gimana, Ibu? Mencuci tangannya waktu sujud ke mana? Mencuci tangan ketika sujud, maksudnya bagaimana Ibu? Iyalah, apa? Maksudnya, apa tetap dilutut, apa boleh disetringkan? Oh, posisi tangannya ketika sujud. Iya. Senyamannya saja, kalau dia ingin menekuk, ya tentunya posisi tangan dia dilutut. Oh, tapi nyamannya dia kayaknya posisi tangannya diunggap gitu. Enggak lah Ibu, dia seperti posisi ketika sujud ya Ibu, ya bukan ketika ruku. Bukan. Ah iya, silakan Ibu taruh di lantai kalau ketika sujud, ketika ruku di lutut. Iya, ketika lutut ketika ruku bisa ditutup. Iya. Ketika sujud itu. Baik. Baik Ibu. Baik Ibu. Masih ya. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallah hamba Allah di Kalimantan ya. Ketika Nabi dalam hadisnya berkata, Salli qa'iman. Kerjakanlah salat dengan berdiri. Fa'in lam tastati fa'qa'idan. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Fa'in lam tastati fa'ala jambin. Kalau tidak bisa juga, ya duduk di rusuk sebelah kanan. Ya, dalam riwayat, fa'in lam yastati famustalqiyan. Kalau tidak bisa juga maka berbaring. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya nih Ustaz. Baik, silakan. Yang pertama ini, apakah panitia penerima zakat dari itu di masjid-masjid itu disebut ambil zakat, apakah maksudnya aku mendapat bagian dari zakat itu, Ustaz? Siapa, Bapak? Siapa? Yang kedua... Mohon maaf, Bapak. Tadi yang pertama... penyerahan zakat itu, Ustaz. Mohon maaf, Bapak. Mohon maaf, yang pertama saya belum jelas terdengar. Yang pertama, Ustaz. Iya, yang pertama diulang. Apakah panitia penerima zakat yang dibentuk di masjid-masjid itu... dia menerima dari bagian zakat itu, Ustaz. Yang ditugaskan mengumpulkan zakat. Iya. Apakah dia menerima bagian dari zakat itu? Baik. Yang kedua? Yang kedua, apakah pembagian zakat itu diberikan berdasarkan kakak atau berdasarkan orang di dalam kakak itu, Ustaz? Berdasarkan kakak atau orang? Ya, yang menerima zakat itu, Ustaz. Yang ketiga, Ustaz, apakah niat memberikan zakat itu harus dilapaskan, Ustaz? Baik, itu saja. Itu juga. Pencerahannya. Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah pertanyaan yang pertama, apakah panitia zakat adalah mustahik zakat atau bukan, itu akan kita bahas besok, Pak. Jadi besok akan kita rinci tentang amilun. Siapa itu amilun? Kalau menurut beliau, yang dimaksud dengan amilun, humul ladhi yaba'athuhumul imamu kama taqaddam. Amil itu adalah yang memang ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk memungut zakat. Di antara mereka ada yang berjalan untuk memungut zakat, ada yang menulis, ada yang mengumpulkan, ada yang membagikan. Fayuj'al lil amil ats-tsumun. Maka amil diberikan seperdelapan. Ya. Ya, dikatakan di sini fa in farraqal malik qasama ala sab'atin. Tapi kalau si pemilik harta langsung memberikannya kepada mustahik, maka dibagi 7 bukan dibagi 1/8. Saqatal amil, maka amil tidak ada. Dikatakan di sini, saya bacakan ya. Fi hadhil ayyam, pada hari ini yaqumu maqamal amil. Yang mengambil posisi amil adalah jibatul jam'iyat al khairiyah, yaitu para petugas di yayasan-yayasan sosial. Ya alladzina yaqumuna bihisabatin mai yujba minaz zakah wa tawzi'iha, yang mana mereka menghitung lalu membagikannya. Kalau di kita ada kearifan lokal juga, itu masjid ya. Masjid menunjuk apa namanya panitia pengumpulan zakat. Ya, pengumpulan zakat. Kalau di Timur Tengah itu saya lihat tidak ada. Yang ada ya namanya muassasah khairiyah, yayasan-yayasan sosial Islam yang mereka memang bergerak dalam pengumpulan zakat. Ya itu bisa dihitung 1/8. Untuk mereka 1/8. Apakah hitungannya adalah perorangan ataukah keluarga? Ya tentunya kalau di satu keluarga, ya bisa orang bisa keluarga, ya bisa orang bisa keluarga. Artinya hukum asalnya kalau dikatakan fakir ya orang, miskin ya orang. Ya tapi nggak ada masalah juga kita katakan ini keluarga fakir, dia berhak, mereka berhak mendapatkan zakat misalnya kan. Ya kalau zakat mal misalnya perorangan lah, si bapak fulan mewakili keluarganya begitu. Ya ibu fulan mewakili keluarganya. Allah alam bissawab. Yang selanjutnya niat, apakah harus dilapaskan? Tidak, ya tidak harus dilapaskan. Ya bahkan pendapat yang lebih kuat, niat itu cukup di dalam hati. Ya an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat tempatnya di dalam hati. Allah alam bissawab. Baik. Bolehkah zakat harta dikeluarkan sebelum masa haulnya? Tadi kita bahas panjang. Sangat panjang kita bahas, tidak masalah, boleh. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di tempat kami akan mengadakan acara maulid, lalu ketua RT meminta sumbangan. Datang ke rumah warga untuk acara, apakah ada yang acara maulid tersebut? Apakah boleh kita memberi sumbangan hanya untuk berpartisipasi dengan warga? Yang sering kita bahas ya, masalah maulid sudah sering kita bahas ya, bahwasanya tidak pernah maulid itu dilakukan oleh Rasul, begitupun oleh Abu Bakar, oleh sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum, tidak juga dilakukan oleh para tabi'in, para imam ya, imam yang empat, kita tidak mendapatkan satu riwayat pun mereka melakukan maulid ya. Tentunya kalau kita meyakini bahwa hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi, ya kita tidak berta'awun untuk melakukannya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa maksud makna cara memahami ayat ini? Ya cara memahaminya, pahami sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah. Ya pahami sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan kita ada tafsir Ibnu Katsir, di hadapan kita ada tafsir At-Tabari, ya tinggal dibaca tafsirnya. Dan mereka melewati ayat-ayat seperti ini, ya mereka lewati. Mereka katakan tangan, ya tangan. Bagaimana hakikatnya, Allah alam bisab. yang pasti tidak sama dengan tangan makhluk. Allah lebih. Tentang Fatihah, imam kami baca ghairil maghdu bukan ghairil maghdubi, ghairil maghdubi dzib, ghairil maghdubi dzi. Ya salah, itu enggak boleh jadi imam. Ya, harusnya bi bukan zi, ghairil maghdzi, enggak boleh. Itu enggak boleh jadi imam, tidak sah salat di belakang orang tersebut. Ya, dan dia dilarang harusnya jadi imam. Apakah dapat masuk surga orang yang terdahulu belum dapat dakwah yang benar? Maksudnya belum dapat dakwah yang benar bagaimana? Dia orang Islam, ya kalau orang Islam mudah-mudahan mereka masuk surga. Harus diperjelas apa maksudnya dakwah yang benar. Apakah mereka sudah masuk Islam atau bagaimana? Kalau percaya kepada angka sial, syirik, besar atau kecil? Kata para ulama itu kecil ya. Tatayur namanya, itu syirik ke kecil. Kelompok apa aja yang mengatakan Al-Baqarah membatalkan ayat 1? Karena di situ tidak ada kata-kata fidyah. Saya tidak paham apa maksud pertanyaan ini. Yang mengatakan Al-Baqarah 185 membatalkan ayat 184. Karena di situ tak ada kata-kata fidyah dari Ustaz Salaf jazakumullah. Ya itu kaitan dengan puasa. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih terperinci di pertemuan yang akan datang ya, masalah puasa. Yaitu firman Allah kalau saya tidak salah, wa 'alal ladina yutiq faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah. Ayat itu membatalkan ayat sebelumnya yang berbunyi wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya barang siapa yang tidak mampu ya bayar fidyah saja. Tadinya siapa saja boleh bayar fidyah. Tapi setelah ayat setelahnya turun, siapa yang menyaksikan hadir saat hilal disaksikan, maka wajib dia puasa, maka yang bayar fidyah hanyalah untuk kakek-kakek dan nenek-nenek. Allah alam bisat. Apakah emas perhiasan itu wajib dizakati? Sudah kita bahas kemarin, tidak wajib dizakati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Tidak semua, maaf Ustaz, tidak sesuai. Bagi wanita sholat wajib di rumah perlu membaca iqamah dan dalam perjalanan untuk safar antara satu sholat dengan satu wajib yang lain perlu iqamah dari hamba Allah. Ya, wanita boleh iqamah tapi tidak diwajibkan juga, tidak harus diperbolehkan, disunahkan dia iqamah. Ya, dalam safar juga iqamah. Ya, tetapi ya namanya wanita tidak mengeraskan suara tentunya. Itu pun dengan syarat tidak ada laki-laki. Allah alam bisawab. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah habis. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.